أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله telah kita jelaskan dan paparkan bagaimana pentingnya penjagaan hati dan keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan bahwasanya perkara hati atau menjaga keikhlasan tersebut adalah perkara yang sangat berat, yang sangat luar biasa dahsyatnya. Dan dengan niat tersebut, keikhlasan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di sini manusia berderajat-derajat, bermartabat-martabat, berbeda-beda dari sisi keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang yang sholat di masjid ini mungkin mencapai 100 orang misalnya, maka tidak ada yang sama dalam hal niatnya. Masing-masing akan dibalas dengan niatnya, bagaimana dia mengatur hatinya, menata hatinya. Maka demikian pula ibadahnya akan berarti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa innama likulli imri'in ma nawa, setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, fal a'malu la tatafadalu biswariha wa 'adadiha wa innama tatafadalu bitafadhiliha fil qulub. Kata beliau rahimahullah, maka amalan-amalan itu tidak saling mengutamakan dengan satu dengan yang lainnya, hanya sekedar bentuknya atau jumlahnya saja. Akan tetapi dia saling mengutamakan satu dengan yang lainnya, itu dengan keutamaan sesuai dengan hatinya. Fatakunu suratul amilina wahidah wa bainahuma minat tafadhul kama bainas sama'i wal ard, kata beliau rahmatullahi alaih. Maka kadang bentuk amalan seorang itu satu, sama-sama dua rakaat, sama-sama sholatnya, sama-sama waktunya, sama-sama yang dibaca. Wa bainahuma, tapi antara keduanya, minat tafadul, perbedaannya seperti perbedaan antara langit dan bumi. Tidak sama. Berbeda-beda. Disesuaikan dengan niatnya masing-masing. Baik. Berkata sebagian as-salaf, man sarrahu ayyukammila lahu amaluhu falyuhassin niyatahu fa inna Allah azza wa jal ya'jurul 'abada idza ahsana niyatahu hatta bil luqmati ya'kuluha. Barang siapa yang senang untuk disempurnakan amalannya, maka hendaklah dia perbaiki niatnya terlebih dahulu. Karena Allah Azza wa Jal memberikan pahala kepada seorang hamba itu jika hamba itu baik niatnya. Walaupun dengan sebiji nasi yang dia makan. Kalau dia niatkan baik, maka itu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memakan nasi satu biji bisa bernilai pahala di sisi Allah. Kenapa bisa? Karena dia jadikan ibadah. Sesuai dengan niatnya. Ibadah itu kan, kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala, ismun jami' likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwali wal a'mali adh-dhahirah wal batinah. Ibadah itu adalah semua nama yang melingkup semua yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya. Apakah ucapan, perbuatan yang zahir maupun yang batin, itu ibadah namanya. Kapan dia dicintai oleh Allah, pasti ibadah. Sekarang saya tanya, orang tahunya sekarang ibadah itu sholat, zakat, puasa, sedekah, itu kan? Sekarang saya tanya, Allah mencintai sholat? Allah mencintai kita sholat, karena Allah perintahkan. Aqimis sholah, tegakkan sholat. Sekarang, keharusan Allah mencintai sholat berarti Allah mencintai perkara-perkara yang mengarahkan kepada sholat. Makanya kaidah para ulama, ma la yatimu bihil wajib illa bihi fahuwa wajib, wa ma la yatimu bihi sunnah illa bihi fahuwa sunnah, wa ma la yatimu bihil haram illa bihi fahuwa haram. Ini kaidah. Yang tidak sempurna dengannya suatu kewajiban kecuali dengannya, maka itu juga bernilai kewajiban. Sekarang sholat jamaah, hukumnya apa? Kita berpendapat anggaplah wajib. Kita tidak bisa hadiri sholat jamaah kecuali harus jalan kaki, ya kan? Jalan kaki ya. Kalau dekat perkendaraan, yang jelas menempuh sebab, maka jalan kakinya kita itu pasti diridhai Allah, maka itu bernilai ibadah. Demikian pula amalan sunnah, dia juga bernilai sunnah. Demikian pula amalan haram, kita mencuri. Mau mencuri harta. Harta itu tempatnya di loteng tingkat 2. Ya. Maka kita tidak bisa, tidak mungkin kita bisa mencuri kecuali kita punya keahlian memanjat. Maka memanjatnya kita itu hukumnya apa? Hukumnya juga haram. Karena tidak mungkin bisa tercuri kecuali dengan memanjat. Maka jalannya kita dari rumah menuju rumah yang kita hendak curi, wal'iyadzubillah. Kemudian manjatnya kita, kemudian perbuatan-perbuatan kita sampai terjadinya pencurian, itu semua terhitung dianggap haram. Demikian pula ibadah. Semua perkara yang mengantarkan kita kepada ibadah, itu teranggap ibadah. Paham ya? Itu teranggap ibadah. Jadi semua kita bisa niatkan ibadah, ikhwah. Makan, kalau kita tidak makan, kita tidak bisa hidup. Sedangkan kita hidup mau ibadah. Berarti makan kita, kalau kita niatkan ibadah, itu bernilai apa? Ibadah. Itu bernilai ibadah. Dan banyak lagi hal-hal seperti itu. Kita sholat. Syaratnya sholat apa? Berpakaian. Tidak boleh telanjang. Harus berpakaian. Maka memakai bajunya kita, apa hukumnya? Itu juga bernilai ibadah. Memakai baju, merapi-rapikan badan, pakaian, itu semua bernilai ibadah. Jika kita niatkan itu ibadah, maka luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah kata Syekhul Islam, itulah kata sebagian as-salaf tadi, bil luqmah yaquluha, walaupun dengan sebiji nasi yang dia makan. Itu bisa bernilai kebaikan, tapi ingat kembalinya kepada apa? Pada hati. Bagaimana kita menyusun, mempolitiki, menata hati kita supaya perkara-perkara yang kita amalkan itu semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan ini tentunya perlu latihan, latihan, latihan dan terus latihan. Perkara yang tidak sulit saja kadang butuh latihan ya. Apalagi perkaranya sungguh sangat sulit. Ya, sungguh sangat sulit. Taib. Kita berikan contoh masalah pengaturan hati dalam sholat. Baik. Tadi kita pembahasan tentang riya. Kadang seorang beramal itu langsung diselipkan oleh syaitan penyakit yang namanya riya. Ibnul Qayyim rahimahullahu taala membagi jenis-jenis riya seorang dalam salat, dalam amalan. Yang pertama yaitu ar-riya min awwalihi ila akhirih. Dari awal sampai akhirnya riya. Ini namanya memang secara asalnya riya sudah dia. Ini tidak diragukan menghancurkan pahala amalannya. Tidak teranggap amalannya. Dia sholat memang riya. Mau dilihat. Dia perbaiki sholatnya. Iya. Maka ini sholatnya tidak diterima. Ini riya yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Orang munafik itu memang mereka asalnya begitu. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yurauna an-nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka orang munafik jika mereka tegak untuk sholat, maka mereka sholat dalam keadaan malas-malasan. Yurauna an-nas, mereka mau dilihat oleh manusia. Artinya dari awal sampai akhir tidak sholat kecuali mau dipandang manusia. Makanya orang-orang munafik itu kalau mereka tahu tidak dilihat manusia, mereka tidak sholat. Disebutkan dalam hadis, athqalus shalah lil munafiqin shalatu shubh wal isya. Sholat yang paling berat orang munafik lakukan, yang paling sering mereka tinggalkan, itu sholat subuh dan sholat isya. Kenapa? Karena zaman dulu belum ada lentera. Ya, lentera untuk keperluan-keperluan penting saja. Adapun malam hari, kalau tidak terlalu penting, ya tidak pakai lentera. Sholat tidak pakai lentera. Sehingga apa? Wah, kita sholat juga tidak dilihat oleh orang. Sholat isya gelap. Kalau sholat maghrib masih agak terang kan? Sholat isya gelap. Sholat subuh masih gelap. Ya. Masih gelap. Mereka manusia tidak lihat kita. Makanya lebih baik tidak usah sholat. Toh juga tidak ada yang lihat. Kalau kita tidak sholat. Ini dasarnya memang orang munafik. Beramal hanya karena ingin dilihat. Ya. Percuma ya ikhwah. Tidak ada manfaat. Tidak ada artinya ibadah itu. Tidak ada artinya itu ibadah. Jika kita tidak menata hati kita. Ya. Memperbaiki hati kita. Menjaga keikhlasan ibadah kita. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Kemudian Allah sebutkan lanjutannya. Sifat orang munafik tidak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya sedikit saja. Ini yang pertama, kondisi pertama. Kondisi yang lainnya, dia ikhlas, beramal ikhlas karena Allah. Ya, contohnya salat. Saya salat karena mengharapkan wajah Allah. Di tengah salat ada yang datang. Apalagi kalau yang datang ustaz, ya. Biasanya santri kan banyak main-main sholatnya. Nanti datang ustadznya, wah perbaiki, khusyuk sekali. Masya Allah. Jangankan menoleh, pandangannya pun terfokus. Ya kan? Ya. La ilaha illallah. Di tengah perjalanan, ada yang datang, muncul riya. Nah, ini bagaimana kondisinya begini nih? Ya, ini mirip. Yang seperti ini, model seperti ini mirip dengan apa yang disebutkan Nabi SAW tadi ya. Yaqumur rajul fayusolli. Dia tegak, seorang laki-laki tegak, kemudian dia sholat. Fayuzayyinu sholatahu. Dia perbaiki tata cara sholatnya karena dilihat orang. Nah, ini dia. Model yang seperti ini ada dua kondisi. Kondisi pertama, dia melawan sifat riya tersebut. Dia lawan. Ini dari syaitan ini. Saya perbaiki. Pokoknya dia berusaha untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Walaupun terus syaitan ganggu. Ya, itu memang syaitan pekerjaannya begitu. Pasti memberikan was-was. Pasti memberikan supaya apa? Minta di. Ya. Kita semua rasakan itu ya enggak? Rasakan. Ya. Ini kondisi. Jadi dia lawan dengan sekuat tenaga. Dan kondisi ini pun ada dua keadaannya. Perhatikan ini ya. Ini penjabaran penting. Yaitu kondisi pertama, riya itu terkalahkan. Berarti dia bisa ikhlas kembali. Ya kan? Nah, yang seperti ini tentu adalah perkara yang baik dan tidak menafikan keikhlasan. Dia tetap ikhlas. Dia dianggap tetap ikhlas. Karena memang syaitan itu ada. Paham ya? Jadi bukan berarti ketika riya datang kita langsung batalkan sholat. Tidak. Tetap kita lawan. Dan ini tidak menafikan keikhlasan. Kondisi yang kedua, dia lawan, tapi dia tidak bisa kalahkan. Ada terus riaknya. Ya. Tapi dia tetap, ya, tetap terus berusaha. Kondisi seperti ini ma'fu, dimaafkan. Ya. Yang penting ada usaha melawan. Ya. Kalau tidak ada usaha melawan, nah ini kondisi yang lainnya, yaitu dia membiarkan, ya. Dibiarkan, pokoknya. Dia, wah, semakin senang. Memang dibiarkan, tidak ada usaha untuk melawan. Yang seperti ini merusak amalnya. Merusak amalnya. Cuma para ulama berbeda pendapat. Yang rusak amalannya ini semuanya atau setengahnya? Paham? Kan begini, misalnya kita kasih contoh supaya jelas ya. Sholat zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Sekarang 2 rakaat dia ikhlas. Ya, 2 rakaat dia apa? Ikhlas. Di rakaat ketiga datang orang, wah, langsung diperbaiki sholatnya. Dan dia ikuti itu, ikuti riya dia. Tidak mau dia berusaha untuk menghilangkannya. Maka ini merusak amalannya. Tapi kok ini diperselisihkan para ulama. Apakah semua amalannya dari awal sampai akhir itu rusak semuanya, tidak diterima? Atau hanya setengahnya saja, 2 rakaatnya terima, 2 rakaatnya tidak? Ya, ini diperselisihkan para ulama. Ya. Yang kuat wallahu alam, amalannya rusak secara total. Kenapa? Karena amalan tersebut satu rangkaian. Ya. Bisa tidak sholat zuhur dibagi 2? Hah? Tidak bisa. Ya. Ketika dia merusak amalan di rangkaian amalan tersebut, maka rusak semua amalannya. Rusak semua amalannya. Semua rakaatnya rusak. Walaupun 2 rakaat yang pertama dia ikhlas. Tidak teranggap ikhlas. Ya, tidak teranggap ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rincian penting ya. Ya. Kenapa saya jelaskan di sini ikhwah? Karena kadang di sana ada ikhwah yang keterlaluan juga. Enggak boleh, itu riya itu. Pokoknya kalau sudah ada riya masuk, batalkan sholat. Enggak boleh. Ya. Kita harus ada usaha untuk melawan. Namanya manusia, bisikan syaitan itu kapan saja, apalagi dalam sholat. Ada syaitan khusus, khinzab namanya, yang mengganggu. Ya, semua kita diganggu. Semua kita diganggu oleh syaitan ini, jenis ini. Dan dia memang membisik-bisikkan macam-macam. Sesuatu yang, ya, banyak ya bisikannya ya. Kadang riya, kadang tidak ada orang yang lihat, tapi apa? Bisikan yang lainnya, seperti apa? Ya, melalaikan kita. Ya, lihat aja kalau sholat, ingat semua itu yang kita lupa. Oh, woy, baru ingat kunci saya simpan di sini, saya simpan di sini, saya simpan di sini. Sudah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ditanya istrinya, sudah ingat bi kuncinya di mana? Eh, lupa kak lagi. Tadi waktunya sholat ingat di mana di? Waktu sholat bisa ingat, itu syaitan. Syaitan kasih ingat kita. Oh, supaya kita apa? Tersibukkan. Wah, diingat-ingat terus, diingat-ingat terus. Ternyata setelah salam hilang juga ingatannya. Macam-macam syaitan diberikan was-was. Ya, ini saya tidak perlu tanya betul atau tidak, pasti betul ini, ya kan? Iya, diganggu oleh syaitan, diganggu, diberikan was-was, teringat semuanya itu. Ya. Dunianya, wanitanya, itu kalau kita tidak lawan ikhwah, tidak benahi hati kita, ya, hati itu perkara yang sulit untuk dijaga, maka dibutuhkan usaha mujahadah. Tidak bergampangan, tidak santai-santai saja. Tidak ada istilah santai dalam menata hati. Ya. Kalau istilah lainnya santai-santai saja, ngurus ini santai, santai kom. Ya. Tapi dalam urusan hati tidak boleh santai. Harus bersungguh-sungguh. Baik. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan riya ini ikhwah, itu bisa dalam bentuk penampilan. hissiah. Kita riak, mau dibanggakan, mau dilihat pakaiannya bagus. Ini penampilan kita, ini riak juga. Dilihat mobilnya beda-beda, rumahnya, ini masuk riak. Dan masuk di dalam bentuk riak itu bilqaul, dengan ucapan. Ini bahasa lainnya sum'ah, tapi masuk hukum riak juga. Sama saja, namanya saja beda. Sum'ah, mau didengar. Bacaannya bagus. Bagus bacaan itu memang perkara yang baik. Tapi ketika kita mau dipandang manusia dengan bacaan yang bagus itu riak. Sum'ah. Atau diantaranya, ucapan-ucapan ini, dia banggakan. Atau diantaranya bentuk yang lainnya adalah mengutarakan sesuatu yang telah apa? Yang telah berlalu, diucap ungkit-ungkit lagi. Nah, ini bisa masuk riak juga. Tapi nanti ada penjelasannya. Jadi perbedaan riak dengan ini tipis sekali, perkara yang apa? Halus. Bisa saja orang yang mengucap-ngucapkan perkara yang telah lalu berupa kenikmatan itu bernilai apa? At-tahadduts bin nikmah. Mengutarakan suatu kenikmatan yang diperintahkan dalam ayat. Fa'amma bi ni'mati rabbika fahadits. Maka kembalinya ke hati. Adapun dengan nikmat-nikmat Rabbmu kata Allah, ceritakan. Jadi kembalinya ke hati. Kita menceritakan itu niatnya apa? Mau dibanggakan, mau dilihat, mau dipuji, atau niat kita apa? Untuk mensyukuri nikmat Allah. Bedakan ini. Kembalinya kemana? Ke hati. Jadi makanya manusia tidak boleh menghukumi. Tugas kita bukan menghukumi yang dalam hati. Bukan. Misalnya ada ikhwah yang suka sebut-sebut terus. Masya Allah, dakwah kita ini begini, begini, begini. Itu masjid ini begini, begini, begini. Ay, riak. Tidak boleh. Ini urusan hati. Riak itu masalah hati. Tidak boleh dihukumi orang seperti ini. Nabi SAW mengatakan, kita ini tidak diutus untuk mengorek-ngorek hati seseorang. Tidak. Kita hukumi itu dengan zahirnya. Dengan zahirnya. Makanya kata Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, kunna nahkumu bil wahyi. Dulu kami waktu Nabi SAW masih hidup, kami hukumi orang itu dengan wahyu. Nabi katakan orang ini munafik, kami serentak katakan dia munafik. Falamma inqata'atil wahy, ketika wahyu telah terputus, nahkumu bidzahir, kami hanya menghukumi zahirnya. Zahirnya dia begini, mencuri, dia pencuri. Zahirnya dia berzina, dia pezina, kan begitu. Tidak dihukumi kita dengan sesuatu yang memberatkan diri kita. Hati orang kita hukumi. Ini riya, ini tidak ikhlas, ini niatnya rusak. Tidak. Itu urusan kita pribadi. Makanya judulnya kita membenahi diri kita, bukan diri orang lain. Kita di sini belajar membenahi diri kita sendiri. Membenahi hati kita. Di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga riya itu bisa dalam bentuk amalan. Seperti tadi, sholat, puasa, hanya mau dipandang manusia. Dan obatnya riya ini, salah satunya sebutkan Nabi tadi, dalam hadis tadi yang telah kita sebutkan, adalah dengan apa? Dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta pertolongan kepadanya, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga diantara perkara yang bisa menjauhkan dari kita dari riya ini, perlu mengetahui tentang riya itu sendiri. Mengetahui tentang riya. Orang yang tidak tahu tentang riya, tidak tahu tentang kesyirikan, akan terjatuh pasti. Makanya kata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, kanan nasu yas'aluna 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Dulu manusia bertanya kepada Nabi tentang kebaikan demi kebaikan. Ya Rasulullah, amalan apa yang bisa masukkan saya ke surga? Ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Ya Rasulullah, amalan apa yang bisa begini dan begini? Saya, kata Hudzaifah, saya bertanya tentang kejelekan-kejelekan. Apa itu syirik? Apa itu riya? Apa itu ini? Kenapa? Makhafatan ayudrikuni. Saya khawatir, kalau saya tidak tahu, saya bisa terjatuh. Ya kan? Orang yang tidak tahu tentang riba, dia jual beli, pasti terjatuh dalam riba. Orang yang tidak tahu tentang hukum-hukum kedzaliman, bermuamalah, berbuat zalim dia. Orang yang tidak tahu tentang hukum syirik, riya, dia terjatuh di dalamnya. Dia terjatuh ke dalamnya. Makanya yang seorang penyair mengatakan, aradtu syarr la li syarr, walakin li tawaqqihi, Wa man lam ya'rif asy-syarr 'anil khair yaqa fihi. Saya mau tahu kejelekan itu bukan berarti saya mau melakukannya, tidak. Tetapi saya mau mengetahui kejelekan itu supaya saya bisa menghindarinya. Ya. Karena siapa yang tidak mengetahui kejelekan pasti terjatuh dalam kejelekan itu. Jadi penting mempelajari apa itu riya, apa itu perkara yang membatalkan amalan kita, ya. Baik. La ilaha illallah. Kemudian kita perlu mengingat akibat dari perbuatan itu. Perbuatan riya akibatnya menghapuskan amalan, tidak memberikan manfaat pada ibadah kita, tidak ada artinya ibadah kita tanpa memperbaiki hati kita, keikhlasan kita. Dengan itu kita bersemangat untuk menjauhi perkara tersebut. Ya, menjauhi perkara tersebut. Taib. Dan diantara bentuk untuk menjaga supaya kita tidak terjatuh dalam amalan riya ini, kita sering-sering saja beramal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembunyikannya. Yang tidak perlu ditampakkan tidak usah ditampakkan. Masa perkara yang tidak perlu ditampakkan salat malam kita harus dicerita, ya. Sedekah kita harus dicerita, tidak perlu, ya. Ini menjaga hati kita, ya. Dan perkara ini luar biasa, ya ikhwah. Seorang yang beramal dengan sesuatu yang dia, ya, samarkan, ya. Dia samarkan, tidak diketahui orang. Kadang luar biasa, pahalanya jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Ya. Maka engkau tidak mengetahui, ya. Diri itu tidak mengetahui apa yang Allah juga sembunyikan. Allah sembunyikan. Tak kala seorang, kata para ulama, tak kala seorang menyembunyikan amalannya dari orang lain, maka Allah juga sembunyikan. Nanti Allah munculkan di akhirah berupa apa? Min qurrati a'yun, berupa bidadari-bidadari. Mau bidadari? Antum bida dapatkan bidadari di surga, mau poligami berapa kali saja. Ya. Enggak dibatasi 4. Ya. Ya kan? Luar biasa. Ya. Kenikmatan yang luar biasa. Jazaa'an bima kaanu ya'malun, sebagai balasan apa yang mereka lakukan. Thayyib, ini beberapa resep untuk menghindari perkara tersebut. Baik, cuma ada hal yang terakhir, ya. Terakhir, ya. Kadang ada yang salah paham juga. Sebelum salah paham dijelaskan. Pembahasan antara riya dan antara pujian manusia. Kadang ada orang yang muji, ya. Ustaz, Masya Allah, penjelasannya Syekh Wulan, ya, Masya Allah, ya. Apakah ini mengarahkan kepada riya? Ini beda. Ini beda. Abu Dzar, ya, beliau bertanya kepada Nabi SAW tentang seorang laki-laki yang beramal dengan amalan kebaikan, kemudian orang-orang puji dia, ya. Wah, rajinnya itu sholat, Masya Allah, puasanya puasa Daud. Wah, deh. Luar biasa. Ya, orang-orang sekarang yang begitu. Apalagi kerja juga dia. Wah, deh. Apakah ini riya? Maka Nabi SAW menjawab, tilka ajil. Itu suatu perkara yang disegerakan. Bushrol mu'min. Kabar gembira bagi orang beriman. Artinya apa? Kabar gembira. Kalau di dunia saja dia dipuji-puji seperti itu kebaikannya, maka menunjukkan dia ini betul-betul disaksikan kebaikannya, dan dia disaksikan kebaikannya oleh para malaikat, dan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikannya. Ya. Ya kan? Makanya wajar kita dapati orang-orang terbaik, walaupun dia sembunyikan amalannya, dilihat juga manusia, tetap dia dipuji-puji manusia. Dan itu tidak menafikan keikhlasan sama sekali. Bahkan itu adalah kabar gembira bagi mereka. Taib, wallahu ta'ala alam. Saya kira cukup, ya. 1:30, berarti setengah jam jatah.